Pada hari ini kita akan membahas tema tentang membongkar pengelolaan energi di Indonesia. Bagaimana kita tahu sama-sama teman-teman sekalian para pengelola mahasiswa, persoalan energi ini memang masih hangat ya. Kemarin kita ingat bahwa beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah ini berencana untuk menaikkan harga BBM yang akhirnya tidak jadi, atau lebih tepatnya ditunda ya, dengan mekanisme rapat di DPR sana. Pada saat itu beberapa waktu sebelumnya juga mahasiswa-mahasiswa, tokoh-tokoh mahasiswa ini juga semuanya turun ke jalan. Semua mahasiswa turun ke jalan, soalnya yang gak turun. Dan juga termasuk kita juga, anda sekalian, tokoh-tokoh mahasiswa juga memiliki sikap, entah ada yang menolak atau ada yang menerima. Dan semuanya saya yakin di sini semua tokoh juga menolak, soalnya yang tidak menolak. Itu kemudian persoalan energi ini juga masih menjadi persoalan yang sangat strategis kita bahas sampai sekarang, karena ini menyangkut tentang persoalan umat ya, tentang bagaimana sih sebenarnya pengelolaan energi ini sampai bisa kemarin itu pemerintah itu berencana untuk menaikkan harga BBM, atau yang sekarang ini mungkin itu santer sedang ingin membatasi subsidi BBM. Oleh karena itu kita akan di sini berbicara dengan para pakar anda, dan juga berbicara dengan pakarnya langsung. Di sebelah saya ini ada Profesor Dr. Imam Yanglar, ya, kita perkenalkan. Jadi kabelnya Mas Ali Puan. Kita perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan dulu diri saya yang akan maju pada sore hari ini, yaitu nama saya Ridwan Taufik Kurniawan. Saya dipanggil Ridwan biasanya. Kemudian saya kuliah di Institut Seni Indonesia, alias ISI. Kok bisa jadi ini jurusan desain. Itu perkenalan dari saya. Kemudian ini ada perkenalan sedikit. Nah, Profesor Fahmi Yamhar ini beliau lahir dari Magelang. Kita bacakan. Beliau lahir di Magelang ya, tahun 1968. Paling senior kayaknya di sini. Kemudian SD, SMP, dan SMA-nya juga di Magelang. Dan satu semester ini sempat kuliah di ITB beliau. Jadi satu semester di ITB. Kemudian menjadi PNS Bapak Sertana sejak 1957. Mendapatkan beasiswa OSP. Kemudian beristek tahun 1987-1993. Nah, ini yang spesial yaitu beliau kuliah di Universität Innsbruck, Austria tahun 1987-1989. Dan juga University of Technology di Austria sampai 1993, dan mengikuti program doktor sampai tahun 1997 lulus ya, jadi doktor di Austria. Beliau juga sekarang bekerja sebagai Profesor Research System Information Spatial 2010. Ini dulunya Bapak Sultan Alif. Kemudian aktif dalam beberapa pekerjaan besar yaitu digital mapping, penataan ruang, standarisasi, kebencanaan statistik, dan spasial. Itu sedikit profil dari beliau ya. Sedikit tambahan lagi bahwa beliau ini juga sudah meneliti dan mencari ilmu di lebih dari 30 negara di 5 benua. Saya tanya tadi berapa negara, tak pastinya 35 negara luar biasa. Kita aja satu negara aja belum keliling semua satu negara. Dan beliau tadi bilang juga bahwa targetnya berapa Ustaz? Saya punya target 45 negara. Jadi asumsinya itu satu benua itu ada 9 negara yang dikunjungi. Satu, ya. Satu kelompok. Oh, satu kelompok. Nah, kita kelompok jenis kita lihat. Sampai 45 negara. Nah, itu impian beliau yang tadi saya tanyakan. Dan itu sedikit perkenalan dari saya kepada beliau. Dan kita akan langsung memasuki sesi presentasi yang disampaikan oleh beliau langsung, Profesor Dr. Fahmi Yamhar, terkait tentang workshop energi manual krisis energi 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita apa? Tadi Mas Jackson tanya, Mas itu apa? Kan itu sebenarnya overseas scholarship program. Austrian National Science Foundation. Saudara sekalian, kita bicara energi ya. Ini karena waktunya pendek ya, 6 ya. Jadi saya akan menyampaikan ini kira-kira 45 menit ya. Ya lebih. Kemudian kita sampai atau 40 menit saja. Atau 30 menit saja. Jadi kalau kita bicara energi itu ada 3 macam. Ada 3 macam pengelompokan ya. Kita bicara energi primer, atau energi transisi, atau energi yang kita gunakan. Kalau kita bicara energi primer, itu cuma ada 3 hebatnya, yaitu matahari, bumi, dan nuklir. Ya. Ini teman-teman yang sekolah di teknik nuklir, siapa aja? Ya, beberapa ya. Jadi kalau matahari itu turunannya paling banyak, ada air, energi air itu dari matahari sebenarnya. Karena airnya diuapkan oleh matahari, jadi hujan di pegunungan terus mengalir. Jadi al-aslu dari matahari. Dan angin juga sama, arus laut, gelombang laut, biomas ya, biomas itu dari tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian juga termasuk minyak bumi. Minyak bumi atau gas itu ada yang mengatakan itu bukan dari fosil ya, tapi teori itu ternyata tidak bisa digunakan untuk mencari minyak. Ya. Jadi ada lima. Yang ada di sini. Jadi ada yang matahari itu ini ya, banyak sekali. Kemudian yang bumi, ya, bumi yang bukan dari matahari itu panas bumi sama pasang surut. Ya. Pasang surut itu terjadi karena interaksi bumi dan bulan. Ada kata kita tidak punya bulan, ya, itu tidak ada pasang surut. Kemudian yang ketiga adalah nuklir. Cuma tiga ini ya, sumber energi primer. Kita ada transisi, listrik sama kimia. Kimia itu bahan bakar ya. Jadi bahan bakar yang kita pakai itu sebenarnya energi transisi. Kita tuh nggak butuh minyaknya sebenarnya. Yang kita butuhkan tuh panasnya, ya geraknya. Kalau masukin mobil jadi gerak gitu kan ya. Artinya listrik ataupun kimia itu ya, hanya untuk menyalurkan atau menyimpan. Listrik itu punya sifat fleksibel dia. Ya. Diubah apa saja itu bisa kalau listrik ya. Dan dia bisa disalurkan dalam jarak yang sangat jauh ya. Pembangkitnya di Jawa Barat kita bisa gunakan di sini. Bahkan sampai lintas semua ini. Tapi listrik itu kalau sudah dibangkitkan nggak bisa disimpan, hilang dia, pasti hilang ya. Makanya kalau yang di PLN itu ada mekanisme yang luar biasa. Jadi dia ada komputer yang menghitung supaya ketika beban itu turun maka bahan bakar yang digunakan juga diturunkan. Karena bahan-bahan sekali PLTU Suralaya di Banten itu setiap hari itu makan batu baranya itu setengah kapal, setengah tanker itu batu bara yang dimakan itu luar biasa. Jadi mana apa? Nah cuma itu kesalahan kalau seluruh kita. Nah kalau yang kimia itu bisa dibawa-bawa ya. Jadi batu bara ketika masih berupa batu bara itu disimpan sampai ribuan tahun bisa ya, dibawa-bawa ya. Dan dia efisien kan. Nah dengan minyak juga efisien kan ya. Jadi satu, kalau Anda punya motor 1 liter minyak bisa buat berapa kilo? Ada 50 kilo juga Pak. Gak pernah ngitung ya. Wah ini mahal. Katanya mahasiswa itu intelektual ya. Tahu kan ya gitu. Tahu ya. Nah jadi itu kimia. Nah cuma yang kita gunakan sehari-hari itu bukan listrik, bukan kimia. Energi laser dipakai di akhir itu hanya untuk nyetrum terpidana. Jadi kalau ada terpidana mati ya, tapi nggak di Indonesia. Jadi, ada beberapa negara yang mati hukuman mati itu dengan setrum ya. Kalau di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia itu hukuman mati dengan ditembak. Ya. Kalau di Amerika dengan disuntik racun. Ya. Tapi infus gitu ya, masih normal lagi. Kalau sudah kondor itu nanti infusnya diganti racun, nanti cyanida, terus langsung kesalahan. Kalau di Arab itu pakai pedang, ya. Pedang pakai alkuju, ya. Kalau cepat tuh memotongnya kalau enggak, nanti yang potong rambutnya doang. Nah, jadi kalau kita sehari-hari itu juga nggak butuh listrik, nggak butuh kimia. Yang kita butuhkan tuh panas, cahaya, sama gerak. Ya. Panas tuh ya kita kalau nggak ada panas kita nggak bisa, pasti kita terbasah ya. Kalau di Eropa karena musim dingin ya mereka kalau musim dingin mau tidak mau harus pakai energi untuk mengeringkan badan, pakai pemanas. ada ruangan. Kita ruangan ini enggak satu mana sih. Tapi Eropa standar ruangan itu satu mana. Mobil itu enggak perlu AC, dia perlu mana. Kalau enggak membeku dan segala macam. Cahaya ya seperti ini, bergerak ya. Dan energi itu untuk industri, pertanian, rumah tangga. Jadi energi itu enggak cuma untuk mobil ya, itu juga penggerak mesin di pabrik ya, untuk pupuk ya, untuk irik. Pupuk itu energi sebenarnya, kan buatnya dengan energi dia. Kemudian rumah tangga ya, elektronik di rumah, ada macam-macam industri, kesehatan, alat medis, penerangan, banyak lah. Jadi energi, kalau kita bicara energi dan memikir yang transportasi ya. Nah, kebutuhan minyak dunia pada 2001 itu 70. Jadi di dunia ini energi yang paling banyak dipakai itu minyak. Paling banyak dipakai. Meskipun di Amerika pun ya. Meskipun Amerika itu punya pembangkit dari tenaga nuklir banyak, ada 80 lebih di sana itu ya. Tapi tetap lebih banyak lagi minyak. Jadi seluruh dunia itu minum minyak bumi itu tahun 2001 itu 75 juta barrel per hari ya. Satu barrel itu kira-kira 150 berapa? 309 ya. 9 ya. 109 liter ya. Jadi jangan ada berapa itu ya. 2006 itu 85,4 juta barrel per hari. Ini per hari ya. 5 tahun terakhir naik sebesar 13,9%. Ini pesan saya ini recycle ya. Dulu sama saya. Dan 2006 saya sampaikan di seminar di Kudip ya. Tapi nanti saya hapus. Nah, konsumsi baru terakhir itu terbesar muncul dari negeri yang pertumbuhan dunia, pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, yaitu Cina, India, sama ex-Uni Soviet ya. CIS itu Commonwealth of Independent States ya. Jadi Rusia ya, Ukraina, Azerbaijan itu sangat tinggi pertumbuhan ekonominya. Dan orang memprediksi ini dari International Energy Agency. Ya. Jadi di dunia ini ada satu lembaga yang sibuk menghitung saat energi, itu namanya IEA. Ya. Dia bukan IAEA ya, kalau IAEA itu International Atomic Energy. Jadi ini energi ada ya, seluruhnya. Jadi dia prediksinya tahun 2025 itu 190 juta barrel per hari. Dasar sekali. Dan secara umum, dominannya itu energi fosil karena sifatnya storable and mobile, bukan yang energi dari matahari. Matahari itu kalau bisa jadi minyak bisa, orang ininya bisa dibawa-bawa ya, dibawa naik. Kita kalau energi matahari untuk pesawat gimana susah ya, dari pakai solar cell nggak bisa, belum ada, tapi hanya satu orang yang terbang ya, nggak bisa untuk penumpang. Jadi tetap inginnya itu disimpan dalam satu zat yang efisien kayak minyak itu terus dibawa pergi. Terus ini ya, meningkatnya permintaan dan berkurangnya penawaran. Terus masalah energi alternatif dan ada spekulasi korporasi kapitalis. Ini empat ini yang dominan di seluruh dunia. Amerika Serikat itu mengkonsumsi 21 juta barrel per hari. Dunia itu 81 juta barrel per hari. Jadi Amerika itu hampir seperempatnya. Permata dunia, berapa penduduk Amerika itu hanya berapa? Penduduk Amerika itu 380 juta ya. Dunia itu punya 7 miliar manusia ya. Jadi penduduk Amerika itu berapa nih? 4 kira-kira 1/15-nya dunia ya. Jadi Amerika itu 1/15-nya dunia, tapi menghabiskan energi 1/4-nya dunia. Ya. Rakus sekali Amerika. Indonesia yang penduduknya 250 juta ini itu hanya 1,2 juta barrel per hari. Anda bisa bandingkan perbandingan energi per kapita kita dengan Amerika. Kita ini sama sekali masih jauh dibandingkan Amerika. Itu yang dihitung Amerika tuh baru minyak loh. Padahal Amerika tuh PLTA yang juga punya banyak nih. Nuklir punya banyak sekali ya. Itu memang besar ini ya. Nah, OPEC ya, negara-negara OPEC itu produksinya 28 juta barrel per hari ya. Jadi kira-kira cuma 1/3 dunia ya. Yang non-OPEC-nya lebih besar. Non-OPEC itu sekarang yang paling besar itu Rusia. Rusia, kalau Venezuela itu OPEC ya, ya. Tapi kalau Rusia itu bukan OPEC, enggak ikutan. Kenapa suplainya kurang? Itu karena ada bencana alam ya. Misalkan di Amerika itu terjadi Katrina beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian ada perubahan di Timur Tengah, ada perang, ada krisis nuklir di Irak, ya. Iran ya, pegangan Iran itu kan mau Israel ingin ngebom aja ya. Lampu, tidak lampu hijau tapi berdikasih-kasih. Karena di PBB Rusia sama Cina memveto terus ya, enggak ingin ada perang di situ. Karena kalau ada perang di Iran itu Cina juga pusing dia kan, ya. Impor minyaknya dari Timur Tengah terganggu pasti dia. Ya. Karena ada tekanan kondisi politik yang lain di negeri penghasil minyak, di Venezuela, Bolivia, Nigeria ya. Belakangan ini di saya dengar di mana kemarinnya Bolivia ya, dari yang ya perusahaan minyak Repsol ya yang dari Spanyol itu dinasionalisasi, gonjang-ganjing ya, kayak gitu. Dan memang cadangan minyak dunia itu turun memang ya. Kita tidak bisa menolak kenyataan ini memang turun. Minyak yang real ya, bukan yang masih potensial, yang real bisa diambil sekarang. Nah kemudian ini ada beberapa statement dari tokoh-tokoh di Amerika ya. Ada sekretaris energi presiden Bush ini, tapi ini sebelum Obama naik. Dia namanya Abraham Spencer ya. Dia bilang Amerika akan memiliki krisis yang sesungguhnya dalam pertanian ini selama 2 dekade mendatang. Itu akan melancam kemakmuran. Karena tadi orang Amerika itu rakus sekali, 21 juta barel per hari. Rakus, jadi ya, takut sekali kalau berada dengan minyak itu mobil-mobil udah mana ya. Kita kalau kita dua kali ke Amerika ya, itu di sana itu nyari angkutan umum itu ada, tapi lama ya. Jadi di Amerika itu kalau orang turun dari pesawat ya, itu biasanya dia itu langsung ngambil kunci mobil. Jadi kalau dia pesan hotel itu sekaligus pesan mobilnya, gitu loh. Jadi taksi mahal banget taksi di sana ya, mahal banget. Satu kilometer itu hampir $5 itu, satu kilometer itu 50-45 ribu ya, mahal besar. Jadi orang nyewa mobil, jadi mana kalau mobil, jualnya besar ya, nunggu bus ada bus satu jam sekali gitu sampai. Beda dengan di Jepang atau di Eropa. Jepang efisien, Jepang angkutan umumnya luar biasa. Karena kalau di Jepang punya mobil nangis betul ya. Parkirnya nggak ada sama sekali. Satu jam itu ongkos parkirnya 300 yen, ya. 300 yen itu 30 ribu rupiah kira-kira satu jam. Nangis betul di Jepang kalau punya mobil. Ya. Jadi, karena jarang sekali orang punya mobil. Nah, kemudian Dick Cheney juga mengatakan itu, tahun mendatang akan terjadi kenaikan fungsi minyak dunia 2%, tapi cadangan alamnya turun 3%. Artinya saat lagi 2000, ini dia ngomong tahun 2006 nih, saat memasuki 2010 kita akan melakukan tambahan 50 juta barrel minyak per hari, 6 kali kemampuan fungsi Saudi saat ini. Dan mereka ya itu berpikir keras, gimana nih mencari energi alternatif yang ekonomis, yang non-migas ini. Dan mereka ya ini di barat ini ya, jadi isu ini bukan saya dengar di Indonesia ya, ini di barat ya, sudah saya sekolah itu sudah ada seperti ini. Jadi mereka ya itu mengatakan kalau energi alternatif itu sudah diterima, maka memang harga minyak biarkan aja naik, biarkan aja meroket atau kalau bahkan sengaja dinaikkan ya. Ya jadi termasuk Bush ya, Bush itu ingin ketersediaan sumber energi alternatif karena Amerika tak mungkin bersandar total kepada minyak impor. Amerika itu juga penghasil minyak. Di Amerika itu jangan dikira nggak ada ladang minyak, di Texas itu satu negara ladang minyak semua itu ya, Texas itu. Minyak yang dipompa di Amerika itu lebih banyak dari Indonesia, lebih banyak. Tapi kebutuhan mereka 20 kalinya Indonesia, jadi kurang ya. Mereka impor minyak dari Saudi itu 9 juta barrel per hari ya. Saudi itu menghasilkan berapa ya? 12 juta per hari. Nah, repotnya kalau ada yang dengan impor itu, kalau ada instabilitas, ya ada perang atau ada pemberontakan segala macam ya, itu Amerika akan terganggu. Sumber minyak utama yang diimpor Amerika itu dari Kanada, Meksiko, Saudi Arabia, Nigeria, dan Venezuela itu 67%. Dan produksi kantor informasi energi Amerika itu 50% minyak yang dihasilkan dunia tahun 2025 itu dari Timur Tengah, 50%. Cadangan paling banyak di Timur Tengah, paling banyak. Kita mungkin tahun 2025 sudah nggak punya minyak lagi di Indonesia. Yang dipastikan sudah ada itu sudah habis semua dari 2025. yang potensial mungkin masih banyak tapi belum dipastikan. Karena kalau kita bicara minyak ya di pertambangan, di perminyakan ya, itu kita ada 4 level pembicaraan. Jadi ada yang misalnya ini diduga ada minyak. Diduga itu baru dugaan. Itu kira-kira benernya baru 10% diduga. Saya bisa mengatakan, saya menduga mas ini 10 tahun lagi jadi profesor. Boleh aja kan? Benernya berapa persen? 5% mungkin ada ya. Boleh aja ya. Nah, tapi di atas itu ada level 2. Setelah diduga itu di apa namanya? Di saya istilahnya itu di bernya itu kan. Pokoknya saya bilang level 2. Level 2 itu sudah ada data yang lebih detail ya, lebih pelajari geologinya, lebih lengkap lah. Kotasi itu sangat kasar lah. Kok sangat kasar itu Indonesia masih banyak sekali minyaknya ya. Masih 78% yang belum disurvei soalnya ya. Tapi benar akan ketemu apa enggak ya, wallahu a'lam ya. Enggak tahu. Nah, kotasi data lebih banyak dan survei itu tidak murah, mahal sekali survei minyak itu ya. Nanti masuk level 2. Level 3 itu kalau sudah diambil sampel geologisnya, sudah dibor. Kalau level 2 tadi belum, hanya pakai dinamit, pakai citra satelit gitu kan. Tapi kalau level mau masuk level 3 itu harus dibor. Dibor, diambil batunya ya. Dilihat kandungannya gimana. Kalau enggak bejo kayak lapindo. Lapindo itu baru mau level 3 itu. Di dalamnya ada keteledoran ya. Pas ngebor, gak dipasangi keseng, gempa, retak semua, bubar semua. Kayak gitu ya. Nah, level 4 itu sudah established ya, sudah ada rig-nya, ada menara itu, menara pemboran, ada pipa. Nah itu orang baru lapor nih, bos di sini minyaknya sekian juta baru. Nah itu, ya, jadi gak sederhana cara minyak itu. Nah di Amerika itu kan ada prakarsa-prakarsa ya untuk mengatasi energi 2035 ya, ada prakarsa batu bara, ada prakarsa next generation ya, prakarsa solar energy ya, setelah itu matahari ya. Orang barat kalau datang ke sini takjub ya, wah Indonesia sudah maju ya, kata konversi ada solar, kira-kira tenaga matahari ini kira-kira solar kita itu di seluruh dunia yang pakai kata istilah solar itu cuma di Indonesia. Tempat lain itu bilangnya diesel ya, diesel oil ya, bukan solar. Ya. Solar itu matahari kalau solar itu ya. Diesel oil. Anak kita nggak tahu dulu yang mulai siapa itu. Ya. Oke okay, ya. Nah ada juga persoalan karena spekulasi ya. Ada korporasi-korporasi besar ya yang berspekulasi dan bermanuver sengaja merekayasa permintaan agar terus meningkat tanpa spekulasi. Jadi kalau orang beli minyak bumi ya itu nggak ada yang beli minyak dadaan tuh nggak ada. Jadi harga minyak yang hari ini diperdagangkan itu adalah harga minyak yang dibeli untuk dipakai bulan Desember nanti. Sudah telat itu lagi. Ada yang beli minyak untuk 3 tahun mendatang. Itu di New York, di pasar minyak di New York. Ya. Jadi kalau orang beli dadakan tuh harganya tinggi sekali. Nah, jadi nah, di pasar itu orang beli minyak tuh minyaknya belum diambil ya, masih di dalam tanah ya, ya. Tapi dipastikan yang level 4 ya. Kalau level 4 itu sudah pasti ada itu. Cuma belum dipompa semua, naruhnya di mana? Ya, itu danau Toba dikeringin, dipastikannya enggak cukup dulu itu mungkin. Banyak sekali minyak itu ya. Jadi satu barrel itu kira-kira satu dream, satu barrel itu ya. Itu dream yang besar itu. Memang barrel itu dream artinya. Jadi kalau 81 juta barrel per hari itu 81 juta barrel bayangkan. Taruh di mana itu ya. Makanya negara-negara itu paling nyimpen minyak ya. Kalau di Indonesia itu cuma cadangannya cuma untuk berapa? 20 hari itu berapa? Pertamina itu. Kalau Amerika itu nyimpen minyak sampai untuk 6 bulan. Ya, jadi kalau ada perang sampai 6 bulan itu masih kuat lah. Indonesia perang dalam 1 bulan kuat salam. Ya. Serius ya. Kalau namanya perang itu yang disikat duluan itu depo minyak. Depo minyak, lapangan terbang, menara telekomunikasi, pembangkit listrik. Gardunya ada banget, gardunya ada sikat, ya. Gardu induknya. Langsung lumpuh lah. Gak ada minyak itu anda mau apa? Ya. Gak ada minyak, gak ada listrik ya. Mau apa? Mau pesan HP gak bisa, mau pergi juga bisa. Mati, negara itu gak punya tentara banyak, kan kalah perangnya. Gak ada energi. tank mau berangkat kalau nggak ada minyak nih mas, didorong. Jadi energi itu sangat penting ya. Nah, sehingga korporatif sih orang beli minyak itu yang dibeli cuma suratnya, jadi yang bayar, bayar kan sudah sekarang banyak bayar dapat surat, terus diperdagangkan lagi di pasar bursa barang berjangka namanya, bukan bursa efek, ini bursa barang berjangka. Itu dijual suratnya itu ya, itu spekulan yang beli satu barrel kan $100 kan, dia beli 1 juta barrel, berarti kan luar modal besar itu ya. Beli 1 juta dolar itu. $1 itu 1 triliun ya. Itu uang yang beredar di minyak itu ya. Kalau dia beli 1 juta barrel itu kan 1 triliun gitu kan ya. Terus sehari itu 81 juta barrel ya. 80 triliun per hari perdagangannya itu ya. Nah, kalau dia beli gitu suratnya itu kan, terus dia tawarkan ke orang lain. Eh, kamu sudah dapat belum cadangan? Belum, belum mas, belum. Ya nih, sudah, saya ambil untung 1 dolar aja per barrel. 1 dolar kali 1 juta barrel. Kita untung 1 juta dolar kan ya. Itu 1 hari bergerak itu kan gitu. Harganya naik. Jadi harga minyak di depan ini matiin aja tolong dong, siapa yang punya laptopnya nih gangguin. Halo halo, tolong mute laptopnya dan matiin aja. Enggak ada apa-apa, ngasih sendiri itu kan. Ada apa-apa hal juga kita pernah ngasih tes di sini. Matiin aja mas. Nah, jadi harga minyak ketika di lapangan itu memang enggak besar ya. Minyak itu cuma paling cuma biaya ngambil semua itu paling cuma $20 per barrel. Tapi karena perdagangan seperti itu, ya kalau orang enggak ikutan ya enggak apa-apa. Enggak ikutan itu enggak apa-apa, cuma nanti pasti ada penyelundupan. Orang mau jual anu ya, di laut di masih perbatasan di mana-mana. Nah terus ada senator demokrat kan lawan politiknya George Bush ini kan yang dulu ya, ini temannya Obama nih, Carlos Omar ya. Dia bilang ini, presiden mengatakan kemarin sore bahwa rakyat AS ya bergantung pada minyak, tetapi pemerintah inilah yang memiliki ketergantungan besar kepada perusahaan-perusahaan minyak, dan kita tidak akan pernah meraih kebebasan kita di bidang energi selama pemerintah belum menghancurkan ketergantungannya. Kenapa? Karena ini, mereka semua adalah pemegang saham pada perusahaan-perusahaan minyak yang besar ya. Bush itu pemilik Enron Energy, ini pemasok minyak terbesar di Amerika. Dick Cheney itu mantan CEO Halliburton. Halliburton itu di Indonesia punya banyak sekali sumur geotermal, juga geotermal di Gunung Salak itu punyanya Halliburton. Condoleezza Rice ya, terus Menteri Luar Negeri itu mantan CEO Chevron ya. Donald Rumsfeld ya, itu Menteri Pertahanan Amerika itu mantan CEO Western Oil ya. Jadi mereka punya kepentingan. Jadi orang-orang Amerika yang dari lawan politiknya itu juga ini pemerintah ini ngecap aja nih, ngomong kosong gitu. Jadi Amerika pun tergantung ini, tergantung politiknya juga ya. Kalau orang-orang republik itu biasanya sangat ditopang oleh kapitalis-kapitalis besar. Kalau orang-orang demokrat yang menopang adalah kelompok-kelompok homoseksual, lesbian gitu. Ya, anda mau berkawan sama yang mana? Demokrat atau republik? Repot kita. Iya. Jadi kalau orang-orang republik itu semuanya para kapitalis ini ya, semuanya pajak diturunkan ya. Pasar neoliberal. Tapi kalau yang demokrat itu pajak dinaikkan, tapi homoseksual, lesbian segala macam itu ya, kebebasan berekspresi dan itu bebas. Jadi itu sebenarnya keluarganya sama ya. Jadi kalau tadi waktu teman, sebenarnya antara kapitalisme, liberalisme, sekularisme itu satu keluarga. Ibunya itu sekularisme, anaknya 5 ya. Anak pertama itu namanya liberalisme, anak pertama. Ini anaknya bapaknya lain-lain ya, anak haram semua ya. Ibunya namanya sekularisme ya. Anak pertama namanya liberalisme, anak kedua namanya pluralisme, anak ketiga namanya demokrasi, anak keempat namanya kapitalisme, anak kelima namanya imperialisme. Nah, cuma kadang-kadang anak-anak ini ekspresinya beda-beda ya. Yang paling dominan adalah yang kapitalis, karena dia paling kaya, gitu. Jadi, gitu kan ya. Tapi kalau pas yang terpilih ini yang lain ya, yang liberalisme ya kayaknya wah bukan banget enggak dekat ini, saya paham satu keluarga mereka. Nah, tahun 2007 ya. Tahun 2007 ini saya sering banget menyampaikan presentasi ini ya. Itu kajian saya habis terus. Itu ada perkiraan tahun 2007 itu bahwa di pengguna jalan di Amerika, nyaris semua orang kan pengguna jalan ya, yang punya mobil itu. Di Amerika itu lebih banyak mobil dari manusia. Satu orang punya beberapa mobil. Pengguna jalan di Amerika akan ribut ketika politik spekulasi Bush dan kawan-kawan untuk menaikkan harga telah melampaui apa yang direncanakan dan menciptakan beban besar bagi konsumen Amerika. Dulu itu harga minyak pernah sampai $150 per barrel, itu pernah. Maka mereka menduga bahwa tren kenaikan harga minyak akan berhenti. Ingat tahun 2006 itu SBY itu sudah pernah menaikkan harga minyak harganya sampai 6.000. Itu karena harga minyak dulu itu $150 waktu itu. Tapi 2008 dia turunin lagi. Kenapa turun? Harga minyak dunia turun bukan karena SBY hebat, bukan. Harga minyak dunia memang turun. Nah ini tahun 2009. Akhir 2008 sampai 2009 itu ada krisis finansial global yang sampai sekarang juga belum berakhir ya. Sehingga pertumbuhan demand energi itu turun, maka harga minyak dunia pun turun sangat drastis dari $150 per barrel menjadi tinggal $50 per barrel per tiganya. Jadi kalau SBY menurunkan harga minyaknya bukan dari 6.000 ke 4.500, itu kan dikit-dikit kan ya. Terus dia bilang turun lagi, padahal mestinya tinggal ₹2.000 ya, kalau jujur begitu ya. Tapi ya kita membuktikan siapa yang jujur siapa yang enggak. Nah, ada faktor spekulatif juga namanya faktor non fundamental sehingga harga minyak telah terkoreksi sebagian, dan masalah fundamental energi itu ke depan belum bisa teratasi. Nah, bagaimana Indonesia? Di Indonesia itu konsumsi minyak tahun 2009 itu 1,2 juta barrel ya per hari ya. Sekarang ada estimasi ya, Pak Jayanto yang persen meninggal kemarin itu pernah di rapat itu mengatakan itu 1,4 sekarang ya, 1,4 juta barrel. Ya 3 tahun kemarin ini kan pertumbuhan kendaraan bermotor kan sudah besar sekali ya, terutama motor, banyak sekali motor itu 3 tahun terakhir ya. Dan mobil juga tambah banyak juga ya. Jadi Jakarta itu masuknya minta ampun setiap hari itu ya. Produksi turun ya, sekarang itu tinggal 0,9 juta barrel per hari ya. Padahal pertumbuhan ekonomi naik 5% tiap tahun. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi berarti jumlah mobil juga akan naik, jumlah jalan akan bertambah dan sebagainya ya. Dan ada perkiraan ya, tahun 2025 ya, 13 tahun mendatang itu akan 6 juta barrel per hari kita. Kalau tidak ada perubahan apapun ya, kalau tata ruangnya tidak dirubah ya, kalau tidak ada aliran gas ke rumah-rumah ya, tidak ada efisiensi di transportasi umum dan sebagainya, itu akan naik jadi 6 juta barrel. Ini mengerikan, seperti ini mengerikan. Jadi akar masalah ini ada dua sebenarnya ya. Dua itu pertama masalah ketersediaan sumber energi efektif ya, tadi yang tentang pelanggan belum lihat tadi. Jadi energi itu primer, transisi, sama sekunder atau efektif. Efek itu yang jadi cahaya, jadi panas atau jadi gerak ya. Kalau listrik sama EBM itu energi transisi ya. Nah, sumber energi efektifnya ketersediaannya gimana ya. Dan itu tidak harus dari minyak atau dari listrik, tidak bisa macam-macam sumbernya ya. Terus yang kedua masalah good energy governance ya, pengelolaan energi yang baiknya gimana ya. Saudara sekalian, Indonesia itu punya cadangan ya, energi primer itu ada 4 yang besar. Gas alam itu 185,8 tera atau triliun kubik feet ya. Itu kalau ingin tahu nanti searching di Wikipedia ya, TCF itu berapa, setara dengan berapa barrel minyak gitu, kira-kira begitu ya. Triliun soalnya ya, triliun kubik feet setara dengan berapa barrel minyak ya. Batu bara itu 5,7 miliar ton ya. Panas bumi itu 27 ribu megawatt ya. Itu cukup untuk menghidupkan listrik seluruh Indonesia, panas bumi. Kemudian minyak bumi itu 8,6 juta miliar barrel. Ini yang pasti ada ya. Kalau yang ini sudah level 4 semuanya. Kalau level yang terduga enggak kita hitung ya. Level 1 enggak kita hitung. Terus padahal masih ada energi baru atau terbarukan ya, yang belum kita garap serius. Nuklir, surya, angin ya, baju itu angin, mikro hidro, ombak. OTEC itu Ocean Thermal Energy Conversion ya. Dan biofuel ya. Nah, ini faktor-faktor penggerak dan pertimbangan penting dalam perencanaan energi nasional. Ya, kalau di dunia teoritis ini cantik-cantik ya, dunia praktisnya kadang kita ini nggak nyambung ya. Antara yang teoritis ilmiah dengan yang di lapangan yang masih dalam jam 8 nggak nyambung. Nah, ini energi yang kita gunakan, yang direncanakan. Jadi para ilmuwan ya, para pakar itu sudah membuat semacam planning ya, bahwa ke depan itu, tapi ini kalau saya terus terang nggak setuju dengan planning ini ya. Ini dari Departemen ESDM ya. Dia bilang batu bara itu akan semakin naik ya sampai 2025, dan minyak, tapi minyak masih naik juga nih, minyak ini gawat ini kalau minyak naik gini ini. Menurut saya gawat ini. Kemudian gas, kemudian terbarukan ya, kemudian nuklir baru tahun 2000 kapan ini 2012 sampai sekarang gak berhenti banget. Bikin PLTN itu bukan kayak bikin sombro gitu ya, berapa tahun baru selesai gitu. Ini satuannya petajoule ya, petajoule itu 175.000 setara barel minyak ya, hitungannya begitu. Kalau di karena kalau pakai orang-orang perminyakan enaknya ngitungnya barel minyak ya, tapi kalau orang-orang energi paling enak tuh petajoule. Satu peta itu 10^15 ya. Jadi kalau 10^6 itu mega, 10^9 itu giga, 10^12 itu tera ya, 10^15 itu petajoule ya. Itulah fisika. Nah, ini produksinya ya. Minyak ini kalau grafis seperti ini nih takut kita ya. Minyak itu akan turun ya, dan konsumsinya akan naik. Kemudian ini ada ekspor loh. Ekspornya kok naik? Ini bukan ekspor yang dijual, bukan. Ini karena kilang kita itu dikurang ya. Jadi minyak mentah dibawa ke Singapura. Semua barang yang dibawa keluar Indonesia disebut diekspor ya. Nanti diolah di Singapura, kita bawa pulang lagi, diimpor lagi. Itu maksudnya bukan kita ekspor minyak. Nah, kalau listrik ya, ini PLN, PLN itu memang paling besar di Jawa ya, 15 gigawatt ya. Nah, ini daya terpasangnya, daya dan beban pusat. Ini mengerikan ini cepat sekali ini. Jadi kalau pas lalu di orang pada pokoknya bikin semua, khususnya jepret, pasti jepret ya. Untungnya orang kan gak idiot seperti itu kan, gak kompak, yuk hidup listrik berjamaah, duduk semua. Satu rumah kan 1300 watt ya, yang biasanya atau 900 watt. Tapi kan nggak semuanya dipakai itu kan. Tapi kalau semua dipakai, pompa air hidup, ya, anu kipas angin hidup, AC hidup, oh, semua hidup, jepret itu pasti nggak kuat sampai ya. Pasti itu nggak kuat. Ya. Karena kita mepet sekali, saya itu mepet sekali. Nah, kayak energi alternatif, kalau pakai nuklir gimana? Kita ini masih tergabung sama asing, ya. Jadi kalau kita bikin PLTN pasti tergantung sama asing, karena masyarakat kita ini ya itulah yang nggak disiplin ya, termasuk khawatir. Jadi yang bagus itu Iran itu bikin PLTN tidak dibantu asing, bikin sendiri tuh ya, nekat aja. Padahal kalau bisa bikin PLTN itu pasti bisa bikin bom atom, pasti bisa. Kenapa? Manusia bikin bom atom tahun berapa? 44 ya, dicoba beneran tahun 45. Tapi bikin PLTN itu tahun 55. Lebih susah bikin, sekarang harus dikendalikan. Kalau bom atom gak usah dikendalikan, bebas aja gitu. Makanya Amerika tuh sangat khawatir kalau Indonesia bikin PLTN sendiri, tawarin. Nah, karena banyak negara nawarin, Amerika, Inggris, Prancis, Jepang nawarin gitu. Dan yang bawa maklarnya beda-beda ya, calonnya beda-beda. Akhirnya kan gak usah bikin sekalian. Daripada dapat orang lain ya, karena mahal bikin PLTN. Biofuel itu perubahan yang sangat besar. Kalau kita untuk gantiin minyak yang 1,2 juta barrel per hari, kita pakai bahan bakar nabati, itu perlu lahan banyak 49 juta hektar lahannya. Padahal lahan pangan di Indonesia saja sekarang itu enggak sampai 20 juta hektar. Sawah itu cuma 10 juta hektar sawah di Indonesia. Jadi lebih banyak ya. Jadi ya lahan kritis dulu kan orang pemerintah mau pakai jarak ya, jarak pagar untuk apa? Untuk bahan bakar nabati. Supaya ditanam di lahan kritis. Lahan kritis itu cuma 21,9 juta hektar, enggak cukup itu. Pakai tenaga surya gimana? Ya sangat mahal ya. Kalau kita mau pasang 1.300 watt di rumah itu investasinya sekitar 60 juta. Ini hitungannya ya. Jadi saya pernah mau nyoba bikin ini ya. Supaya di rumah saya enggak perlu nyalur ke PLN, tapi tetap mahal juga itu. Sampai deh. Nah, sekarang masalah good energy governance. Ini masalah ketersediaan ya. Di Indonesia itu 70% batu bara dan 55% gas diekspor dengan harga sangat murah. Sangat murah harganya. Jadi kenapa kok sangat murah? Karena untuk gas dan batu bara itu tidak ada namanya domestic market obligation. Kalau minyak ada, domestic market obligation. Tapi kalau apa batu bara dan gas tidak. Gas kita dijual ke China itu cuma 2 dolar per satuannya, itu dalam persatuannya apa sih? Padahal harganya itu 10 dolar segini. Namanya megawatt itu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena yang beli sama yang jual itu orangnya sama. Secukong besar ya, kaya raya, dia invest di Indonesia, gas. Terus dia punya pabrik di China, ya. Ya dia pemimpin, dia owner dia kan, dia beli kan perusahaannya kan, perusahaan beli kan sudah deal kok harga pasar, ya gitu ya. Tapi itu tidak, kadang-kadang sama kiri aja ya, harganya pasti nggak benar gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi pasarnya juga nggak benar segala macam. Jadi kalau sekarang barang-barang Cina itu sangat murah membanjiri ke seluruh dunia. Kalau Anda pergi ke Amerika beli souvenir semuanya buat dari Cina, beli barang-barang diskon buat dari Cina semua. Di Amerika diskon. Kenapa kok Cina bisa jual barang murah? Itu bukan karena orang Cina pinter-pinter atau sergap-sergap, bukan. Tapi karena Cina kita subsidi dengan gas, dengan batu bara. Jadi kita ini mensubsidi energi untuk Cina. Serius, seperti itu. Ya. Kemudian panas bumi itu malas, investor malas karena gak bisa diekspor panas bumi itu. Ya. Gak bisa diekspor. Atau Gunung Merapi mau diekspor, gak bisa. Nah, sebenarnya banyak hilang dan pembangkit yang rusak atau di-rating. Di-rating itu sebenarnya satu pembangkit, dia kapasitas terpasangnya itu 100 MW kan gitu ya. Oh, enggak ada sih. 20 MW gitu kan. Tapi karena enggak efisien lama-lama cuma tinggal 5 MW. Megap-megap. Tapi bahan bakarnya sama ya. Jadi bahan bakar yang sama itu hanya bisa menghasilkan 5 MW. Dan mestinya 20 MW itu kenyataan. Itu Pak Dahlan kan itu kalau dia pernah pas dari PLN itu dia nulis di blognya itu seperti itu ya. Kemudian ada permainan suplai BBM ya, buatan banyak lah masalah-masalah ini seperti ini. Negara itu punya 4 BUMN energi, ada Pertamina, Bukit Asam, PGN, dan PLN. Tapi ini enggak jadi satu. Jadi ada discoupling energi primer ke energi sekunder ya. PLN harus beli minyak dari Pertamina atau gas dari PGN dengan harga pasar. Itu sama-sama milik negara ini kan, harga pasar. Ya. Kemudian ada unbundling vertikal dan spasial. Jadi Pertamina dipecah hulu ke hilir, ya. Yang hilir itu harus beli ke yang hulu. Ini turun. Ya. PLN mau dipecah ke pembangkitan, transmisi, distribusi. Terus setiap wilayah. Jadi ada PLN Jawa Barat. Nanti harganya lain-lain. Ya. Dan itu kebijakan yang ada saat ini akan mengarah ke sana. Ya. Kalau pemerintah ini dibiarkan berjalan seperti sekarang. Ya. Jadi nanti sekarang ini harga listrik paling murah sebenarnya. Di Jawa paling murah karena deket-deket kan kabelnya pendek-pendek, orang bikin gedung apa apartemen itu kabelnya semua itu ada kan ya, nyambung semua, murah sekali itu ya. Tetapi PLN itu sekarang harus jual listrik dengan harga yang sama baik di Jakarta maupun di Manokwari maupun di Yakuhimu. Oh, kalau di Yakuhimu itu mahal sekali listrik itu ya, solarnya juga naik pesawat solarnya mahal sekali. Jadi tapi ya harus dijual sama, makanya di sini tak lebih mahal. Tapi kalau di distribusi apa di unbundling begitu bahaya sekali. Nah itu karena ada paradigma neolib ya. Kalau neolib itu bilang biarkan tangan-tangan gaib pasar mengoptimalkan ekonomi ya, sehingga masyarakat akan terlayani dengan produk dan service yang terbaik. Negara yang baik dan tidak terlalu banyak mengintervensi susah itu ya. Jadi ada tiga persoalan. Pertama pengelolaan energi, ya. Jadi dulu itu pemerintah itu bilang daripada tambang ini nggak jadi pemasukan negara, biarkan aja investor masuk, pakai boleh pakai bagi hasil, ya. Padahal ya itu kalau pakai bagi hasil itu ya memang BUMN energi kayak Pertamina itu nggak efisien, ya. Jadi mereka itu sering mengeluh rugi dan sebagainya. Tapi anehnya direksi dan semuanya kayak raya. Ya. Jadi bilangnya ke pemodal itu, oh kami rugi, tapi dia nggak disediakan diri itu banyak gitu. Ya. Nah, sehingga serahkan saja ke swasta semua gitu kan. Namun tidak ada jaminan, ya, tidak ada garansi bahwa privatisasi itu akan membebaskan satu perusahaan dari korupsi, itu nggak ada. Ya. Jadi korupsi bisa terjadi oleh regulator, ya. Jadi kolusi kita yang ngasih izin untuk konsesi tambang itu, atau oleh operator, ya, direksi perusahaannya berupa manipulasi harga dan laporan cash flow. Coba ya, ada teman saya itu dia di satu di wilayah perumahannya Caltex di Riau, ya, di Rumbai, di Rumbai. Itu di sana ngundang Inul, ya, waktu itu, ya, berapa tahun lalu, ngundang Inul dengan bisa bayar. Inul itu kan manggung 1 jam dibayar 120 juta, ya. 1 menitnya 2 juta kali itu, ya. 1 menitnya 2 juta, ya. Itu nanti dimintakan ke Caltex, ya. Nanti di Caltex itu masuk di biaya recovery. Itu tidak ada hubungan dengan ini, ya, kan. Itu kenyataan banyak lagi, ya. Buat ngepur. Makanya Inul, ya, bukan Ayu Ting Ting, ya, bukan. Kalau ini tanya terus gimana punya aja, gimana? Ya, sampai tahun 2005 Pertamina itu bilang laba kotor dulu 14,4 triliun, laba kotor hidup 5,26 triliun. Dia produksi dapat diturunkan dari 9,9 per barrel menjadi 8,9 per barrel, ya. Jadi biaya produksi minyak per liter itu sebenarnya hanya 642 rupiah, ya. Sedikit sebenarnya. Nah, ada post recovery tadi yang agak aneh tadi, ya. Lalu ada undang-undang migas yang mewajibkan PST menjual ke pasar domestik, ya, domestic market obligations itu minimal 25%, ya. Untungnya ini sudah dibatalkan oleh MK, ya, dibatalkan. Wah, repot kalau nanti cuma 25% itu dijual dalam negeri, habis kita, ya. Nah, listrik juga begitu, mau dipecah-pecah, yang mau ada unbundling gitu, ya. Nah, idealnya, ya, itu yang namanya kebijakan energi itu terintegrasi, ya, terintegrasi dari penelitian dan pengkajian teknologinya, penyediaan BBM, batu bara, darah tangkapan air. Ini kalau undang-undang PLN tuh diterusin, ya, unbundling itu, nanti yang berkuasa di Jatiluhur itu perusahaan sendiri, dan perusahaan Jatiluhur, ya, perusahaan waduk, mana itu di Dian itu ada waduk di Pasir Menjur atau apa itu. Itu kecil lagi dia listriknya di sini. Baik, apa seperti itu? Jadi semuanya itu terintegrasi dan paradigma itu benefit untuk rakyat, ya. Yang kedua adalah asing, ya. Ini asing karena ikut campur. Tapi kalau asing nggak ikut campur, kitanya memang katrok, ya susah, ya kan. Asingnya sih gimana tuh, kita nggak ikutan, tapi orangnya katrok semua gitu. Kayak tadi, ya. Jadi kita ini memang dipermainkan oleh asing itu memang ada, ya, ada lah itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan nggak ada intervensi asing. Asing itu masuk lah, ya. Anda baca bukunya John Perkins, ya, Economic Hitman, ya, itu luar biasa itu, ya. Jadi mereka datang bilang, wah, ini kalau ada pembangunan gini, Anda akan naik nih pertumbuhan ekonomi nanti, wah, makmur. Tapi kan nggak punya duit, kan, sekarang saya utangin deh, Nah, itu utang gitu, kan. Berapa pengutang itu sudah dimainkan tuh harganya itu. Ya, jadi barang harganya 100 perak, dia bilang itu 300 perak ini. Anda ngutangnya 300 makanya. Gitu, ya. Itu gawat gitu tadi. Saya tahu kan, saya pernah diminta rapat-rapat seperti itu, ya, tapi saya dipesenin sama bos saya. Kamu ikut rapat, ya, tapi jangan ngomong. Bilang gitu sama. Saya enggak boleh ngomong. Ngomongnya di luar rapat, ya, karena saya masih junior waktu itu. Ya, ini itu dia. Jadi orang-orang penting diberi dua opsi, jadi kaya dan terkenal atau mati konyol, gitu, ya. Anda mau mana, ya? Kalau mau kaya dan terkenal, ikut kami. Dari WTO, dari Bank Dunia, IMF, itu seperti itu, ya, itu semua orang tahu itu, ya. Semua ya diterusin, ya. Nah, ada opsi kedua, ya. Opsi kedua itu, ya. Opsi salah nih, terbalik. Ya. Opsi pertama yang diikuti, ya. Ya, hasilnya pembangunan energi di tepat, ya, dinikmati, ya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bagaimana cara syariah Islam, gimana nih, ya. Dalam syariah Islam itu negara itu akan memperkuat siapa saja yang lemah. Nah, ini pidato pengukuhannya Abu Bakar di Khalifah. Jadi barang siapa lemah, maka dia akan kuat bersamaku sampai aku sampaikan hak dia kepadanya. Dan barang siapa kuat, dia akan lemah di hadapanku sampai aku ambil hak orang lain yang masih dia pegang. Jadi negara itu untuk empowering, ya. Nah, barang tambang, hutan dan sebagainya itu hanya dikelola negara, harusnya nggak boleh dikasihkan ke perusahaan swasta baik domestik maupun asing, nggak boleh. Jadi asing itu hanya kontraktor aja, dibayar aja, ya. Bukan terus bagi hasil lebih, bukan, ya. Enak banget ya bagi hasil lebih, ya. Nah, ada teman-teman saya yang pengusaha minyak itu, dia bilang dapat konsesi minyak itu 30 tahun. Itu dua tahun sebaliknya, ya, padahal dia ada sebutnya sekecil 5.000 barrel per hari, ya, tapi satu barrelnya $100, ya. Apa enggak enak banget itu, ya, $100 kali 1.000, $100 per hari penghasilannya itu. Jadi potong biaya-biayanya cuma tadi cuma $10 per barrel, ya, dia omong $90 per barrel, bilang, ya. Ini lah kayak gitu, tapi mereka pada jadi anggota dewan, ya, pada jadi. Jadi Rasulullah itu pernah ngasih tambang garam, ya, ke satu seorang sahabat. Terus ada seorang sahabat yang bilang, ya Rasulullah, itu tambang tuh banyak banget itu, Mbak Abbas, 7 turunan itu. Begitu Rasulullah dengar itu, oh kalau ambil lagi, jangan dikasihkan per orang, gitu loh, ya. Jadi kalau minyaknya itu cuma menghasilkan 10 liter sehari gak apa-apa, ya. Tapi kalau sampai 1000 barrel ya jangan lah, ya. 10 liter sehari kan cukup untuk saya atau pribadi dari kebukaran, ya, untuk apa, ngasih minum mobilnya gitu, ya, ngolah sendiri tapi susah minyak entah masukin mobil ya mobilnya. Oke, jadi ini doang, ya. Jadi barang-barang tambang yang besar itu maka pasal 33 UU 45 itu sudah bagus, ya. Itu karena dulu yang merumuskan para ulama, ya, ada Ahmad Dahlan, ada Hasyim Asy'ari, ya, jadi yang belajar dari ini. Di Amerika nggak ada seperti itu, ya. Jadi tambang yang besar itu memang harus jadi milik umum. Milik umum itu bukan berarti kita ngambil nggak bayar, itu bukan, ya. Ya. Jadi ngambil, ya, biaya keluarkan biaya eksplorasi eksploitasinya dan segala macam lah, ya. Terus untungnya itu dibagi ke pemiliknya, yaitu rakyat. Jadi dari fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur begitu, ya. Jadi kita bayar harga minyak itu teorinya itu adalah untuk biaya ngambilnya itu sama ngolahnya, ya, sama untuk nanti gaji guru, ya, sama untuk gaji apa tentara, ya, tentara nggak digaji nanti gimana, nggak mau perang, ya, bukan mau perang, rampok nanti bawa petil mana, tentara nggak digaji jadi preman nanti, ya, sendiri nanti dia, ya. Nah itu, ya, jadi pembangunan bagaimana. Nah, jadi kita perlu ada paradigma shift, ya, paradigm shift. Jadi pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta ke pos namun oleh negara dengan terkoordinasi dan kelestarian lingkungan. Nah, pelaksananya itu boleh perusahaan-perusahaan dilaksana aja, dibayar digaji aja, ya. Jadi bukan bagi aku keenaan dia, ya. Bagi sendiri undang-undang juga perlu tahu. Jadi saya pergi audit total dulu, audit total terus satu nasionalisasi, ya. Jadi seperti itu, kan. Jadi kalau nasionalisasi itu diganti nilainya itu, tapi ya sekarang kalau ada keberanian nggak mudah. Itu sebenarnya ada, dia ya, ada banyak spekulasi, ya. Jangan-jangan Pak itu Pak Wijayono itu dibunuh sama Mas Duran karena dia mau menasionalisasi atau mau merenegosiasi yang gas dan perubahan itu. Ya, jadi sebagai penutup, ya, kita perlu langkah-langkah di sepuluh level. Ada level individual, level anda semua, saya, kita semua ini, yaitu tidak rakus, hemat energi dan kreatif menggunakan energi terbarukan. Ya. Jadi jangan mentang-mentang AC ini kan yang bayar kampus ini, kan, terus oh itu bisa terus, itu nggak sehat itu. Atau di hotel, mentang-mentang sudah bayar, sekarang tinggal di hotel, ya, hari ini, ya, di hotel. Mentang-mentang sudah bayar, pak izin terus adanya itu nggak terbarukan, itu nggak Islami. Ya, karena ada orangnya yang makin hidup itu. Bodoh sekali. Jadi itu ya madusan, itu teman setan, bukan, ya, teman setan karena apa banjir. Kemudian secara kultural kita membuat kultur saling mengoreksi, ya. Kultur tidak boros energi. Saya punya mobil, ya, itu tiap pagi itu saya nganter dua anak saya yang sekolahnya itu berbeda tempatnya, ya. saya bisa ngantar ke anak yang satu masuknya setengah 8, itu makanya jam 8 gitu kan, yang jam 8 itu masih play group gitu. Saya bisa sangat dulu terus, tapi itu tidak hemat energi. Akhirnya saya minta ke istri saya, ya kan ada yang ngantar, sudah nanti kamu turun di sini, kamu naik angkot itu hemat energi kan, saya nggak boleh balik. Saya hitung kalau saya ngantar ke play groupnya itu saya keluar 1 literan gitu, ya 1 literan 4.500. Tapi kalau ini saya naik angkot itu keluar 4.000 ya bolak balik kan. Tapi kan masih penghasilan supir angkot ya. Dan saya menghemat bahan bakar. Jadi pandangannya harus kita biasakan. Lo ada orang tuh yang baru banget ya, lebay banget. Istrinya belanja cuma 100 meter diantar pakai mobil. Banyak gitu itu, lebay lo gitu ya. Jarak sampai kalau di Jepang ya, sampai setengah kilo itu jalan kaki Jepang itu, setengah kilo. Sampai 5 kilo naik sepeda. Baru di atas 5 kilo naik kendaraan, ya angkutan umum atau apa. Jadi dia naik sepeda, diparkir di terminal gitu, terus naik. Itu kita sekarang coba ya, lebih-lebih semua kan gitu. Terus kita juga nih, kalau pegawai karyawan ya, undangan, rapanu, ada acara, pakaian sipil lengkap, kan itu apa? Pakai jas. Sumo di situ kerja kan, pakai AC. Ya itu enggak sehat itu ya, enggak sehat. Ketika saya ke Bangkok ya, ke Thailand, di Thailand itu acara resmi pakai t-shirt. Baju seragam PNS itu t-shirt di sana itu. T-shirt ada kerahnya gitu tapi ya. Itu bisa sehat kayak gitu kan, ya. Enggak perlu AC yang dingin banget. Oh, kita ini di negara kayak gini pakai jas tuh enggak bener kayak gitu ya. Tapi dari presidennya seperti itu mau gimana? Ya. Coba presidennya bilang mulai besok tidak usah pakai jas. Nah, kayak gitu kan? Pakaian resmi adalah t-shirt. Wah, Anda setuju nggak gitu? Ya. Mahasiswa setuju nggak gitu kan? Ya. Oh, sekarang mahasiswa pakai t-shirt diusir sama dosennya. Tidak menghormati kampus ini. Ya. Nah, kalau isi mah enggak ya. Tapi di UGM itu masih banyak yang feodal gitu kan? Pakai t-shirt nggak boleh gitu ya. Kalau di ITB enggak, ITB bebas di sana gitu sih. Nah, kalau ada struktural itu negara yang melayani ya. Jadi negara itu harus punya paradigma pelayanan. Terus itu kalau gubernur, bupati, presiden dipilihnya dengan sistem seperti sekarang harus money politik ya susah ya. Susah sekarang bupati di DIY ini enggak bisa 50 miliar enggak sehat itu ya. Itu kan enggak bisa melayani dia. Dia enggak independen dia. Konon di dalam menurut ITB ya, yang bupati atau wali kota yang tidak dengan money politik itu enggak sampai 10 orang di Indonesia itu. Padahal bupati itu ada 500 orang di Indonesia. Enggak sampai 10 orang enggak pakai money politik. Ya, mengerikan sekali ya. Kemudian dia berani menolak secara asing, menindak penimbunan dan spekulasi, mencegah pemborosan, membuat sistem tata kota yang hemat energi, membangun transportasi massal, mendukung riset energi alternatif, mendorong penggunaan energi alternatif dalam skala besar. Nah, ini negara ini nggak bisa perorangan ini. Kalau perorangan ya tadi ya tidak langsung. Ya, jadi kita perlu perubahan sikap dan perilaku orang agar dapat berubah. Ya. Kalau berubah itu kalau pemikirannya berubah, cuci otak dulu. Jadi jangan ngaji lo ya, cuci otak. Otak kalau yang bahaya nggak apa-apa ya. Otaknya masih ngeres-ngeres yang dilihat. DPR aja pasti udah melihat yang ngeres-ngeres gitu kan. Cuci otak tuh gitu tuh, cuci otak. Ah, ini berubah kalau ada maklumat baru ya. Dan itu nanti sikap dan perilaku baru akan muncul jika maklumat baru itu tidak tertekan baik dari dalam ya maupun dari luar. Ya. Tidak terkena sombong, karena ini tidak terkena ancaman ya. Kita punya harapan bahwa saudara-saudara yang hadir ini semua jadi agen-agen membawa perubahan. Karena Islam mengatakan inna wallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Tidak akan ada perubahan dalam suatu umat sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka, yaitu pemikiran mereka. Tentunya berdasarkan Islam untuk rahmatullah. Ya, kira-kira begitu ya. Anda kalau tertarik untuk bisnis lebih banyak, silakan email saya ya. Kalau HP enggak saya kasih karena nanti kasih rumah ya. Karena repot, saya pas ngajar foto anu nelpon lah, lebih ini mana aja lah ya. Baik, siapa kita sama kita bantu dalam situ ni. Terima kasih pada pembaca panggungan, pemaparan yang luar biasa panjang. Jadi ada pembahasan terkait dengan ketersediaan energi, kemudian good energy governance. Kita juga tadi membahas persoalan tentang intervensi asing, bagaimana interferensi asing ini bisa mencederai kita dalam persoalan energi ini. Kemudian sampai bicara tentang syariat Islam dan solusinya, dari mulai solusi individu kita sebagai pribadi, kemudian solusi kultur masyarakatnya, kemudian solusi negaranya, sampai tadi dibahas oleh profesor tentang cuci otak. Oke teman-teman sekalian, saya yakin di antara sekalian teman-teman mahasiswa ini ada pertanyaan ataupun benar-benar yang ingin disampaikan sebagai mahasiswa. Baik, ada dua termin, kalau cukup waktunya, yang pertama kita buka tiga nanya. Jadi pertanyaan Mas Adi tadi ya, jadi biotermal di Indonesia itu baru 3% dimanfaatkan, jadi sangat sangat sedikit ya, baru di Gunung Salak, di Kamojang, ya sama di Dieng. Kalau kita punya 130 gunung saat ini, semuanya ada potensi biotermal. Di saya tahun lalu tuh ke Jerman ya, di Hannover, Jerman tuh nggak punya gunung berapi ya, Jerman. Meskipun Hannover tidak ada gunung berapi, itu bisa jadi geotermal. Jadi kalau kita masuk ke dalam tanah 100 meter itu suhu naik 1 derajat. Jadi, kalau kita ngebor ya, ngebornya nggak pakai ini lah, ngebor beneran. Sampai 2000 meter itu naik 20 derajat. Jadi kalau kita suntikkan air, nanti airnya naik lagi buat air panas. Kalau ada tekanannya di atas Hannover itu sampai mendidih. Karena kalau ketamanya rendah itu kan air mendidih di bawah 100 derajat. Jadi itu trik itu sangat dikenal ya. Dan jadi di Indonesia itu kenapa kok geothermal tidak maju itu bukan masalah teknis. Itu masalah konteks, masalah investasi, masalah misalnya ya. Karena apa? Salah satu yang paling pusing sekarang itu adalah bahwa semua tempat untuk geothermal itu di lahan hutan. Hutan lindung kan. Jadi investornya pusing ini, kalau investor suruh ribut sendiri sama kehutanan kan pusing dia kan. Maksudnya negara yang ambil peran, jadi apa negara, kepala negara ngatuknya undang-undang total diganti aja lah, ganti yang jadi tidak boleh ada pembangunan kecuali untuk geothermal gitu ya. Jadi kalau untuk bikin mall nggak boleh dan kita nggak bisa lindung ya, tapi geothermal boleh dan dibatasi areanya segini. Jadi jangan terus lo ini mallnya untuk mendukung karyawan geothermalnya apa itu anu lo mengada-ada itu ya. Jadi itu seperti itu ya. Jadi banyak kasus seperti itu, investor mau masuk tapi masuk di hutan lindung ini susah nih, jadi kena kasus yang lain. Jepara, terus Jepara itu sekarang cooling down ya, jadi nggak Jepara. Dulu waktu Gusdur masih hidup itu katanya ini kalau dibangun Jepara saya mau apa lagi ya, mau puasa di Jepara. Kalau anak mahasiswa itu mogok makan ya, kalau Gusdur puasa, kalau Gusdur mogok makan kayaknya nggak enak ya, Gusdur puasa. Itu sekarang Batang itu mau bangunnya di Belitung, sebenarnya di Belitung, Pulau Belitung. Belitung itu ada tambang yang dekat untuk nuklir ya, yaitu bukan uranium, thorium ya. Tapi di dunia ini belum ada satupun PLTN dengan thorium. Jadi buat peninggi percobaan ya, takut juga kita nih Mbak nih. Kalau saya pernah seminar di Pangkal Pinang ya, di Pulau Bangka ya, tentang masalah ini saya bilang selama Indonesia tidak diatur dengan syariah, lebih baik kita tidak punya PLTN ya. Karena gawat tuh di korupsi gawat sih. Jadi spek untuk bikin apa temboknya radiasi itu, aliran itu mestinya speknya itu 1 meter gitu, korupsi gitu kan ya. Terus buat yang malu susah kan, tapi itu separuhnya aja ya. Oh, kamera semuanya dikorupsi juga, wah gawat itu kan ya. Wah meledak lah, habis gitu ya. Jadi itu memang tidak ada PLTN tanpa syariah. Nah, gitu kan ya. Harus kita buat begitu ya. Alhamdulillah. Terus dari Mas Alvin ya, tentang kontrak-kontrak itu ya. Memang itu disadari Mas ya. Jadi dari BP Migas ya, Badan Pengatur Migas ya, mereka menyadari. Tapi ya memang susah. Sumur minyak itu banyak sekali. Ribuan ya. Dan tempatnya terpencil-terpencil. Loh, kita ini jangankan sumur minyak yang susah gitu mencapainya ya. Yang di dekat dengan mata saja ya, di retribusi di terminal itu ya, itu cepawelo-welo itu dikorupsi kan. Coba itu angkot kalau lewat itu bayar retribusi apa enggak? Oh enggak, cuma ngasih uang, tek gitu aja, tek kan. Jadi gak dikasih struk ya, gak dikasih duit, kasih gak dikasih ya. Jadi uangnya masuk kantong si itu petugasnya itu ya. Jadi memang ya, itu gak sudah teknis ya, sudah teknis. Jadi ya, termasuk juga meteran-meteran listrik di rumah untuk dimainin kan ya, kantor di ini. Jadi kita ini memang teknis mungkin bisa membantu ya, tapi tidak cukup. Harus ada pendekatan budaya, pendekatan sikap kata. Makanya itu tanpa syariat juga enggak mungkin bisa. Terus mainin juga nanti itu yang malah-malah boleh itu sudah teman-teman. Jadi kalau sekarang PLN lebih canggih, dia sekarang pakai pulsa sekarang kan ya. Enggak pakai meteran lagi biar enggak dipalsu sih. Orang listriknya pakai pulsa kan ya sih. Beli dia terus kode kayak kita di sini masih pulsa itu kan. Kalau aku sendiri ya mungkin nanti ada ketemu teknologinya yang tapi ya itu pun kalian bisa orang kan dia nggak lewat alat itu langsung pantau aja langsung gitu kan ya bisa gitu ya. Jadi kita ini nggak kekurangan akal kalau pakai kriminal gitu ya. Indonesia ini bangsa yang paling tidak kreatif kalau menyangkut energi, menyangkut gitu, tapi paling kreatif kalau menyangkut korupsi ya, menyangkut narkoba, menyangkut terorisme, kreatif banget semuanya. Jadi memang ya meskipun gini ya, kalau di orang-orang auditor keuangan itu mereka bersangka baik ya. Jadi mereka sangka baiknya begini. Kalau perusahaan-perusahaan itu yang gede-gede ya, perusahaan gede-gede yang kayak Enron, kayak Chevron gitu, mereka kan perusahaan publik ya. Ya mereka perusahaan publik, perusahaan yang dimiliki banyak orang. Perusahaan yang dimiliki banyak orang itu secara umum itu cenderung tidak memasukkan laporan keuangan, cenderung tidak. Kenapa? Dia ingin laporannya kinclong, ya, bagus, untungnya besar. Jadi cenderung malah dinaikkan keuntungannya, daripada diturunkan. Yang pernah terjadi itu kasus-kasus manipulasi pembukuan itu dengan dinaikkan. Itu yang terjadi yang paling top kan juga ada Worldcom tuh, Worldcom sama Enron. Ya. Jadi Worldcom sama Enron itu tadinya harga selembar saham sampai $100. Tapi ketika ketahuan bahwa dia curang, jadi dia bilang penghasilan kok tinggi-tinggi segini. Itu orang di saham itu main lah gitu ya. Ternyata dia curang, bohong itu semua ya. Sehingga tinggal 5, ya tinggal setengah dolar. Jadi $100 drop, tinggal tinggi sekarang. Jadi selembar kertas saham yang tadinya itu $100 ya, atau sudah $100, tinggal 50 sen, tinggal 5 itu kubus kacang menurut dia kan. Jadi ada asumsi seperti itu. Tapi ya nggak tahu di lapangan seperti apa. Perlu ada tingkat tingkatnya. Ya. Jadi kalau saya di Indrayana di maksudnya di Kementerian Hukum ya, cuma di undang SDM gitu kan. Nanti Pak Nusayati saya nunggu. Jadi tingkat. Kalau di sumurnya itu pasti ada meterannya. Pasti ada itu meterannya itu. Kenapa kok diperlukan ada? Karena ada zat-zat kimia yang harus dimasukkan setelah sekian ribu barrel gitu loh. Kalau enggak jebol itu kayak kita pakai mobil ganti oli sekian kilometer kan gitu kan. Kalau enggak diganti olinya rusak itu ya. Meteran tuh ada ya. Nah, soal dilapor kayaknya benar banget apa gitu. Saya pernah ya terbang dengan satu pesawat helikopter ya untuk pemetaan gitu. Helikopter itu sewanya 10 juta per jam ya. Terbang 10 juta harganya. Nah, sebenarnya daerah yang dipetakan itu cukup dengan terbang 600 jam ya. Tapi kontraknya itu 1000 jam ya. Wah, itu terus bikin pembukuan ganda ini. Jadi yang beneran yang dilaporkan ke Departemen Perhubungan itu yang beneran ya, itu 600 jam. Tapi ke bohirnya ya, ke yang punya duit yang bayar dia 1000 jam. Itu ya, itu banyak terjadi kayak gitu ya, karena dia dibayarnya kan 1000 jam kan pengennya dapat uang 10 miliar kan ya. Nah, cuma kita kan di perhubungan jujur, karena kalau dia sudah sekian ribu jam itu harus overhaul ya. Wajib tuh kalau pesawat tuh overhaul wajib. Kalau Anda punya motornya agak remnya enggak beres, agak oklak-oklak dikit kan ayo jalan pelan-pelan aja. Kalau pesawat enggak bisa jalan pelan-pelan. Terbangnya pelan-pelan aja ya Mas, jadi remnya agak sayapnya agak oklak di sayapnya ini. Enggak bisa. Jadi langkah pengawasan itu cuma teknis. Selain itu, kalau orangnya jujur, dari petugas dia sukainya, pasuknya juga oke, pasuknya kayak gayu semua ya. Jual muslim semua. Cari Mas Broto ini ya, peran negara ya. Jadi bisa nggak sih kita bekas peran-peran ya? Seruan moral itu kan tugasnya intelektual kayak sampean-sampean itu. Ya, seruan moral. Ya. Tapi kalau Anda sudah di kekuasaan, jangan seruan moral. Ya, oh masa sudah jadi menteri, jadi presiden seruan moral ini nggak bisa ya? Tidak prihatin, tidak bersabar ya. Presiden kok curhat ya. Saya saja, saya pernah punya bos itu eselon 1 ya, tingkat dirjen. Pernah tugas ke saya marahin dia ya. Bapak itu kan pejabat tinggi, kalau enggak suka ganti aja orangnya selesai kan gitu kan ya. Dia punya kekuasaan untuk ganti orang, dia punya kekuasaan untuk ganti peraturan, dia punya kekuasaan untuk merevisi anggaran. Kenapa enggak dikerjakan? Dengan mengeluh. Kalau saya mengeluh enggak apa-apa, saya cuma pengamat ya. Tapi kalau sampean punya kekuasaan enggak apa-apa. Nah, orang-orang gini, ada seorang suami kan, dia mengeluh itu, bapak mencinta enggak ada yang mau? Ya enggak bisa, ya sudah cerain aja. Oh tapi, oh perlu. Jadi istrinya selingkuh itu, pertahankan. Jadi gitu. Nah, Anda kalau mau seruan moral ya, itu jangan sampai ya. Kadang-kadang orang bilang, oh bisanya cuma om dua aja. Ya memang kalau namanya guru, namanya ustadz ya kerjanya memang sama, ya kan? Kalau polisi ya atau hansip ya itu bisa bikin maling bisa. Ya kalau guru pakai tangan itu kan anak apa muridnya pada bujut-bujut semua itu kan. Guru itu yang tanya ngomong guru itu ya. Tapi apa guru itu enggak mulia ya kan? Soal bilang soalnya orang guru itu lah. Itu namanya melatihkan guru itu ya. Ya silakan masuk enggak? Oke teman-teman sekalian, ini sudah waktu menunjukkan pukul 17.21. Kita punya waktu cuma sampai 17.30, sekitar 10 menit lagi. Dan karena itu pada profesor mungkin ini bisa dikasih closing statement. Oh iya. Ya tentunya di ini di harapan ini ya tentunya. Jadi kalau Anda ini hidupnya masih harapannya masih lama dari saya ya. Saya umurnya ada 44 ya. Anda kan mungkin baru 20-an ya. Jadi ya mungkin harapan hidupnya masih lebih lama lah insya Allah ya. Saya mungkin kalau ngikutin sunnah Nabi ya mungkin gak sampai 20-an sudah wassalam saya ya. Cuman kalau sunnah sahabat ada juga sahabat yang umurnya 100 tahun dari meninggal ada juga ya. Nah, jadi kalau Anda lebih lama lah. Nah, generasi Anda pasti lebih susah ya, apalagi generasi anak-anak Anda lebih susah ya, karena ya bayangkan itu nanti minyak jadi langka sekali ya, harus impor ya, wah susah itu kan, semuanya mahal. Masa Anda mau naik keledai lagi, naik kambing lagi ya, nggak ada listrik nanti karena minyak nggak ada. Jadi Anda segera berubah kondisi ini, ya. Sama-sama berubah ya, kita berubah cara hidup kita. Jadi jangan seperti Amerika yang ingin memanjakan dirinya sendiri. Jadi kita mengutip kata-kata Mahatma Gandhi ya, Gandhi mengatakan dunia ini lebih dari cukup kalau kita hidup apa adanya, hidup sesuai kebutuhan kita. Tetapi dunia ini kurang, biarpun hanya untuk satu orang kalau dia orang yang bagus. Jadi saja, mudah-mudahan. Nah, satu lagi ya, jadi soal kapitalisme itu bisa kita usir lewat pintu, tetapi dia akan balik dengan sendirinya. Jadi kita tutup bilangnya satu tutup ya. Kapitalisme itu dia anak haram ya, dia anak keempat dari ibu sekularisme. Jadi kalau Anda usir kapitalisme tapi tidak Anda usir sekularisme, maka si ibu tadi akan punya anak-anak ini, kapitalisme lagi. Dan sekularisme itu adalah memisahkan persoalan kehidupan publik dari agama. Ya, jadi kalau Anda ngomong soal BBM, kok nggak bawa-bawa agama, Anda sekuler. Kalau Anda bicara soal bagaimana mengatur jalan raya, Anda nggak bawa-bawa agama, Anda sekuler. Kalau Anda malu ketika kita bicara soal nuklir, malu ketika Anda masukin soal dari agama, Anda sekuler. Sekuler itu bukan berarti hanya soal kita bisa sholat, bukan orangnya sholat, orangnya puasa, sholat, jangan-jangan ya, atau sehari-hari puasa, sehari tidak. Tapi ketika dia bekerja, dia menyingkirkan agama. Itu sekuler. Dan selama sekularisme itu masih jadi pikiran kita, maka kapitalisme akan masuk lagi ke dalam sendiri. Ayo kita buang ini, ibunya kita buang ya. Ini ibunya ini pelatur soalnya ibunya ini. Yang belum tobat ya. Pelatur yang belum tobat selalu akan menghasilkan anak-anak haram ya, anak haram berupa liberalisme ya. Liberalisme itu maaf semuanya bebas ya, ya. Saya dulu 10 tahun tinggal di Austria, oh semuanya bebas di sana. Pawai, homoseksual, dan lesbi. Pawai itu sikut. Nenek-nenek cuman, nenek-nenek juga ya, sama perempuan. Nenek-nenek, siap obat aja ya. Itu ada karena liberalisme. Karena ada sekularisme ya. Demikian juga pluralisme. Pluralisme itu adalah doktrin yang menganggap kekuasaan atau aturan tidak boleh hanya berasal dari satu kelompok saja ya. Mereka menganggap gak boleh nih Islam ngatur-ngatur ini harus tahu. Kalau ada yang Kristen, ada yang kafir, ateis, terus apa itu pluralisme. Ya. Padahal Islam di negeri ini dominan, ya. 85% tapi kan gak boleh. Ada yang nyembah kelinci, nyembah tikus, nyembah ular, ada juga. Itu pluralisme. Kalau demokrasi, ya orang semua menganggap demokrasi itu indah. Karena dulu diktator kan. Padahal demokrasi itu anak haram dari sekularisme. Ya. Betul, serius gitu ya. Dasarnya ya kayak ini tadi banyak di sini ya, mungkin kalau di negara maju sih nggak begitu, tapi ya sama aja. Aturan-aturan yang dibuat untuk membawa masjid di Eropa yang demokrasi itu nggak bisa kita melarang alkohol ya, larang minuman keras nggak bisa ya. Orang Austria itu setiap tahun minum rata-rata 200 liter homer itu ya, nggak bisa. Nah, demikian juga kapitalisme dan imperialisme, penjajahan. Terus mari kita usir. Mari kita usir sekularisme. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan teman-teman sekalian sudah bersama diskusi dengan Ustaz Pak Menghar dengan mengangkat tema workshop energi yang pertama, yakni membongkar pengelolaan energi di Indonesia. Sangat sekalian, insya Allah karena ini adalah jilid yang pertama, oleh karena itu saya yakin yang pada hari ini barulah maklumat saja. Oh, begini tuh ternyata energi itu. Oh, begini tuh ternyata pengelolaan energi itu. Oleh karena itu saya harap rekan-rekan sekalian atau mahasiswa yang dicintai Allah, Anda semua tidak kuat. Ya. Pertama, karena kita panitia bukan alat pemuas. Yang pertama, kedua, kalau rekan-rekan kuat nanti nggak datang lagi di jilid kedua. Karena itu jangan kuat. Itu dari kami, kemudian jangan lewatkan insya Allah ada workshop energi jilid kedua yang akan dilaksanakan oleh panitia yang sama, yakni HTI, LPJ, Departemen Mahasiswa dan Pemuda. Ini insya Allah bulan depan, oleh karena jangan lewatkan. Dari panitia ada kuesioner kan? Ada. Itu aja mungkin ya dari kami, atas kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.